Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang ini terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita sudah memasuki penghujung tahun 2010. Tentu sebentar lagi kita akan menjelang pergantian tahun, yaitu tahun 2011. Kita menyaksikan belakangan ini ketika pergantian tahun itu selalu diisi dengan acara yang penuh dengan kegembiraan, bahkan terkadang diisi dengan kehura-huraan. Di sisi lain, kegembiraan dan kehura-huraan itu diisi dengan sesuatu hal yang tidak positif di tengah masyarakat kita. Lantas, sebagai orang yang beragama, seperti apa sikap kita agar kita bisa mencerminkan perilaku akhlakul karimah yang muncul di permukaan bumi ini? Untuk itulah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba mendiskusikan tentang refleksi keimanan kita sebagai umat yang beragama. Bersama guru kita yang sudah hadir bersama saya, yaitu Bapak Dr. K. Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Modern Arafah. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Pak Kiai? Sehat. Alhamdulillah, Pak Kiai sehat juga. Sama sekali. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Dan pemirsa, kami tidak saja berdua. Kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Majelis Taklim Nurul Huda dari Pademangan Barat, Jakarta Utara. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Sehat semuanya. Harus bersemangat di akhir tahunnya, Pak. Baik, Pak Kiai. Berbicara tentang pergantian tahun, Pak Kiai, seolah tidak akan ada habis-habisnya. Dan ini selalu kita lalui setiap tahun. Nah, kita juga menyaksikan di sisi lain bahwa pergantian tahun itu selalu diisi dengan acara penuh kehura-huraan, bahkan terkadang sesuatu yang tidak disesuaikan dengan syariat kita. Nah, sebagai orang yang beragama, seperti apa harusnya sikap kita ini, Pak Kiai? Silakan. Iya. Tidak terasa ya. Betul. Maksudnya kue tahun baru kemarin masih di lidah kita. Betul. Sekarang sudah sampai. Hidup ini memang bertambah hari bertambah lama, tapi bertambah lama hidup kita bertambah dekat ke liang lahat itu. Itu harus disadari itu. Kalau kita sebagai orang-orang yang beragama, mestinya merefleksikan setiap tahun baru itu sudah dibimbing oleh agama. Ada dalam Al-Quran suratul Asr, namanya wal asri, demi waktu. Innal insana lafii khusrin, manusia itu dalam kondisi selalu merugi. Illa terkecuali alladzina amanu. Jadi waktu dalam Islam bukan uang, bukan time is money. Tapi waktu dalam Islam adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu orang yang beriman, apapun aktivitasnya, dia sebagai kepala negara, sebagai menteri, sebagai pejabat tinggi, sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai masyarakat negara, semua harus bersumber kepada satu hal, yakni dalam rangka menimba, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya harus berkata bahwa seluruh krisis yang terjadi dalam kehidupan umat manusia dan kemanusiaan sebenarnya itu satu, krisis iman. Sebutlah krisis politik, krisis ekonomi, krisis budaya, sosial, krisis, bahkan krisis rumah tangga. Kalau sudah yang namanya krisis, everything is karena iman kita lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita ini baik, hidup ini tidak ada krisis. Sebab orang-orang yang beragama semua bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna indillah. Itu pegangan kita sebagai orang yang beragama. Tapi kalau sudah manusia hatinya kosong, itu kan artinya memberikan kesempatan setan menari-nari di hati kita. Semua kena krisis, jadi pejabat bukan mengabdi pada rakyat, itu tukang korup. Jadi anggota dewan mempermainkan perundang-undangan. Jadi rakyat orang pembantah. Sekarang demonstrasi di mana-mana, saya tidak melihat anak-anak nakal demonstrasi. Bahwa anak demo itu nakal, ya. Tetapi di balik itu karena mereka selama ini kan diberikan makanan haram oleh orang tuanya. Yang demo itu coba lihat, bukannya orang-orang miskin. Yang demo itu anak-anak para pejabat. Itu yang darahnya terkontaminasi barang-barang haram seluruhnya. Itu. Jadi kalau kita ingin punya generasi yang baik, bukan cuma generasi itu yang kita perbaiki saja. Orang-orang tuanya yang memberikan nafkah lahir batin kepada anak-anak juga harus mendapatkan rezeki halal. Rezeki kecil, halal, berkah. Rezeki besar, mafsadat. Kalau habis di rumah sakit, habis waktu pensiun. Saya punya teman, kebetulan dia orang yang sangat berada, bekerja sebagai pegawai negeri, kaya raya. Begitu pensiun, dia terkena sebuah penyakit kejiwaan. Lalu kalau dia baru bisa tidur, digaji itu sehari 12.500.000. Saya sudah tidur, bangun lemah di seluruh tubuhnya. Masih digaji 18 juta. Ya Allah. Dokternya juga harus diambil dari Singapura, dari Queen Elizabeth. Jadi tiap hari dia keluar sekitar 30 juta. Itu hasil uang apa itu? Hasil uang apa? Kalau uang halal dipergunakan pakai pensiun, saya kira nikmat. Ada sebuah fenomena baru, coba lihat di masyarakat kita. Sekitar 85% para pejabat yang pensiun terkena penyakit aneh sekarang. Tapi kita pertanyakan ada apa? Mungkin kalau orang bicara begini tidak nyaman. Kalau kita kan kita biasa mengikuti TVRI ini. Betul. Kita biasa berceramah di semua instansi negara. Ya. Kita ikhlas bicara. Dalam rangka merefleksikan tahun baru kita, mari kita semua berbuat jujur. Membina iman yang baik. Tadi ada sebuah pertanyaan yang sangat menukik gitu. Sekarang ini banyak orang ulang tahun bukan muhasabah ya, bukan to correct ke dalam, bukan memeriksa diri ke dalam, tapi minum khamar. Dan itu muslim itu. Karena man syarba muskiran lam yaqbalullah salatan arba'ina yauman. Umatku kata Nabi yang gemar meminum minuman khamar, sekali minum salatnya 40 hari 40 malam ditolak oleh Allah. Bagaimana seorang muslim jadi pejabat lalu berulang tahun pesta meminum minuman khamar, lalu dansa-dansi melakukan free sex, kebebasan seks. La yazni zani hina yazni wahu mu'min. Tidak mungkin orang beriman zina kalau waktu dia zina punya iman, kata Nabi. Umatku beragama, sholat, ngaji, puasa, umroh, tapi zina, waktu dia zina iman sedang dilempar di kerajang sampah. Artinya kafir kalau dia mati. Nah, coba ulang tahun yang nanti malam barangkali ya diselenggarakan pada jam 00. Kenapa kita tidak tafakur, tazkirah, muhasabah? Kenapa tidak di masjid-masjid besar? Saya bangga kepada Kapolda, saya angkat topi. Minggu kemarin Kapolda memimpin sebuah upacara zikir akbar di Istiqlal. Pejabat biasanya begitu. Laukan alham qura'a manuat taqolah tahna alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ayatnya jelas. Betul. Kalau penduduk bumi, terutama the leader, para pemimpinnya itu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bertakwa itu, rezeki ini keluar di langitan dari bumi. Dari bumi Allah keluarkan minyak hitam. Minyak hitam dalam Al-Quran kalau bahasa kitanya emas. Dari udara Allah turunkan segala anugerah berbentuk air. Sekarang air datang dari udara jadi bah. Dari bumi sekarang kita dengar segala banyak peristiwa yang tidak nyaman kita dengar. Jadi sebagai sebuah masyarakat kita risih dengan suasana sekarang ini. Kenapa? Karena kita termasuk hamba-hamba yang, saya mohon maaf, kurang pada bersyukur, kurang pada membina iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, karena ini di TVRI bukan ngaji, kita harus singkat-singkat saja. Betul. Yang kedua, amilus solihat, amalia sosial. Bahasa kampungnya itu apa soleh itu? Amalia sosial. Berapa banyak sekarang anak-anak yang hidup dalam keadaan tidak berkecukupan sementara orang pesta pora di hotel-hotel. Ya. Lucu sebuah keadaan ini, bapak-bapak di majelis taklim. Orang sekarang membicarakan pengentasan kemiskinan, membela anak yatim, itu rapatnya di hotel mewah. Bagaimana bisa diselesaikan? Kalau mau membela anak yatim, di tengah-tengah kehidupan anak yatim kita mau masyaallah. Kalau mau bela fakir miskin, di tengah-tengah orang miskin kita seminar. Sekarang yang diperbincangkan anak fakir miskin. bicaranya di Hilton. Memecahkan peristiwa problematika anak-anak yatim diperbincangkan di hotel-hotel mewah di Bali di sana gitu. Nggak akan ketemu itu cara-cara semacam itu. Akhirnya waktu membicarakan nanti asiknya makan steak dengar-dengar lagu Beethoven, Mozart, orkestra gitu, lagu-lagu Maria Carey. Anak-anak yatim tidak pernah terselesaikan sama sekali. Gelap agama bukan begitu. Terjun in full. Mari-mari saya perdalam agamanya sedikit. Waktu Umar baru masuk Islam, Umar menangis di hadapan Aisyah. Begini, adinda katanya, itu kan adiknya. Betul. Kemana aku cari Muhammad itu? Gitu. Umar itu kan apa keras ya. Kemana aku cari Muhammad itu? Kata Aisyah, mati hidup. Ada apa? Ingin apa? Kata Umar, aku ingin bertemu Muhammad. Kata Aisyah, kau cari Muhammad sebagai pemimpin di rumah fakir miskin, di rumah anak yatim, di rumah mustadafin, orang-orang yang termarjinalkan. Di situ Muhammad pasti ada. Nah sekarang bapak-bapak lihat pemimpin kita di mana adanya? Jauh panggang dengan api. Jauh. Jadi kalau Allah menegur terus menerus dari waktu ke waktu, ya tidak salah. Itu sebetulnya berkah buat kita semuanya. Saya baca ayat, bapak-bapak jangan menangis dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Araita allazi kadzibu biddin. Kamu tahu siapa pendusta agama itu? Fadzalika allazi yad'u al-yatim. Pendusta agama itu orang Islam. Sholat, ngaji, puasa, haji, umroh sudah 10 kali. Tapi anak yatim di kampungnya dibiarkan terlantar. Walayahuddu ala ta'amil miskin. Pendusta agama itu orang Islam, sholat, ngaji, puasa, tidak konsen mengangkat derajat fakir miskin. Kalau tidak konsen mengangkat derajat fakir miskin, kita pendusta agama. Orang-orang yang korup di negara yang rakyatnya sedang miskin, namanya apa itu? Ini yang majlis ulama sekarang memperdebatkan betul itu. Orang-orang korupsi, orang-orang korup, para koruptor berhak disolat jenazah, kenapa tidak? So kalau kita pegang hadis Bukhari Muslim dalam kita dulu lebaran tadi itu, koruptor itu kafir itu. Koruptor ini lebih bahaya dari teroris. Teroris yang mati barangkali 4-5 orang dibikinnya. 10 orang, bahkan nggak tahu lah kita ya. Itu bukan dunia kita, dunia kelabu itu. Kita bukan kiai model itu. Tapi orang yang korup setengah bangsa dihancurkan. Apa nggak lebih hebat dari teroris? Negara kita sibuk perkara teroris kemana-mana ngomong. Koruptor dibiarkan kemana-mana. Ada kasus sampai sekarang melibatkan segala unsur, malah tidak dipersoalkan. Nah ini sewaktu tahun baru begini. Coba kita refleksikan iman kita. Kita bermuhasabah. Ini kita udah benar nggak sih sebagai orang tua? Udah betul apa tidak sih sebagai kakak di rumah tangga? Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai lurah, camat, bangsa. Semua kita perbincangkan supaya tuntas dengan baik kita bermasyarakat berbangsa. Amalia sosial, amal saleh. Yang ketiga, tawassul bil haq. Waktu dalam Islam mengajak manusia kepada kebaikan. Terbujur lalu terbelintang, patah kebenar besi kita tegakkan. Cuma caranya tegas, santun, dan terhormat. Sebab dalam agama menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar, kita sedang mengurangi makna kebenaran itu sendiri. Jadi kalau mau balik gebrak-gebrak mimbar, dalam Islam tidak dikenal itu. Dalam Islam masih argumentatif. Orang untuk menyampaikan sikap keras di mimbar dibutuhkan keberanian. Tapi untuk mengajak umat ala tarikatil Quran wa sunnah kepada umat dibutuhkan argumentasi-argumentasi. Kalau ngaji ke pesantren saya, hujah-hujah yang kuat. Gitu. Jadi kalau kiai itu mesti tahu nahu, sorof, mani, bayan, belokoh, mantik, badi, 26 ilmu itu mesti di luar kepala. Sekarang kan banyak adik-adik jadi kiai, dakwah kemana-mana, kitab jurumiyah gak tamat, bikin fatwa. Rusak kita, rusak umat di mana-mana. Ngaji jurumiyahnya mengi orang saya borobot itu saja nggak pernah ngaji, lalu baca kita baca majalah, bukan kita majalah. Dia bikin fatwa tanpa bicara tentang, maaf ya, komparasi religius tentang perbandingan agama. Kan begitu, dakwah itu harus satu, harus sopan. Di dalam ajaran Islam semua manusia ini baik, tidak yang tidak baik, cuma kadang-kadang hatinya diselimuti lemak. Tugas para ulama, para kiai bukan membunuh orang, menghilangkan lemak-lemak di hati. Jadi itu sebabnya mesti sabar. Ada ad-da'i, ada al-hadi. Al-hadi, ad-da'i artinya ini benar ini salah, mengajak ini benar salah, ini halal, ini haram, ba'urun, ini suban. Itu tugas Nabi dan ulama. Tetapi al-hadi memberikan hidayah, bukan tugas Nabi, bukan tugas ulama. Hak Allah. Jadi kalau kita sudah berdakwah, lalu orang tidak menerima Islam, enggak perlu marah dan tidak perlu kecewa, mesti kasihan. Tandanya dia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu dakwah tidak pernah capek. Saya baru pulang pagi di Palembang, kemarin pagi di Palembang, siang di Padang, malam di Medan saya. Subhanallah. Besoknya saya di Ambon, Ambon pulang ke Sukabumi. Ini dari pesantren saya pakai kehabisan baju ini. Dari pesantren saya bilang, "Mama, mana ini baju ini?" Sesat aja saya kemarin. Ini baru habis muter deh. Sementara adik-adik saya sekarang kalau dakwah maunya di kota-kota, di rumah menteri, di rumah dirjen, di rumah gubernur, dakwah bukan begitu. Mesti menyentuh hati umat. Dan dakwah itu jangan diidentikan kalau maulid, Islam merah, bukan begitu dakwah. Dakwah ini sistematis. Kita ajak umat kepada tarekat Al-Quran wa Sunnah. Saya mohon maaf kalau saya bicara kasar. Sekarang ini tambah banyak kiai, tambah rusak umat saya. Kenapa sebabnya Pak Kiai? Kiai itu tidak ikhlas. Mestinya ulama itu mukhlasin, bersih macam kaca. Itu kiai-kiai mesti begitu. Ini kiai petetang petenteng itu ya. Turun, caci sana caci sini, duduk mesti paling depan gitu. Makannya mesti sangat spesial. Malah sekarang tuh saya dengar adik-adik saya para kiai makan saya harus pakai security food. Itu kan sudah kiai tidak boleh gitu. Kiai itu kantornya 24 jam. Telepon saya 24 jam, saya akan angkat telepon itu. Kiai harus begitu. Tawassubil haq, katakan yang benar, menyampaikan sesuatu yang paling benar di tengah-tengah para pembesar. Itu. Makanya kalau jadi kiai, jadi ustaz, jangan cuma bisa menyampaikan kebenaran pada Pak Lurah, pada semua pihak. Katakan benar-benar, salah-salah. Itu tugas ulama. Sekarang kalau ulama Rasulul Anbiya, ulama ahli waris dari Nabi, yang diwarisi Nabi Ayub, sakit melulu. Baik, Pak Kiai. Ya. Satu belum ya? Satu belum, kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, kami harus jeda sesaat. Masih ada perbincangan tentang seperti apa yang satu itu yang belum sempat terungkapkan oleh Pak Kiai. Kita akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang refleksi diri bersama guru kita Bapak Dr. K. Haji Anwar Sanusi. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Kiai, kita lanjutkan. Tadi sudah 3 hari sempat terbahas oleh kita bagaimana kita merefleksikan diri kita terhadap pergantian tahun ini. Yang pertama tentang kita memang harus beriman, menjaga keimanan kita itu agar tetap langgeng. Yang kedua, harus juga beramal soleh. Dan tadi yang ketiga, kita tetap harus menyampaikan kebenaran. Kebenaran, penyampaian kebenaran yang paling tinggi ketika kepada penguasa. Yang dilanjutkan Pak Kiai, yang keempat. Ya. Yang keempat, waktu dalam Islam bukan uang tapi tawassul bisabar. Saling mengajak kehidupan ini kepada kehidupan yang penuh dengan kesabaran. Iman itu kata Nabi 50-50, al-ibanu nisfani, iman itu 50%, wanis bersyukri yang 50% syukur, wanis bersabri yang 50% sabar. Jadi kalau kita sudah pandai bersyukur dan sudah pandai sabar, dua-dua itu sudah ada pada diri kita, kita sudah mukmin sejati di hadapan Allah. Kita mengaku mukmin sekarang, agama itu cuma di lidah saja. Syukur enggak pernah, sabar apalagi. Betul. Jadi agama cuma cerita, cuma salawat agama itu. Betul. Cuma zikir-zikir gitu. Salawat dan zikir itu dibutuhkan sangat, kita iya itu. Tapi jangan terbatas di situ. Kita kadang-kadang kalau mengaku Islam bukan tepuk-tepuk dada gitu, tapi amal kita. Ini bisa bicara kasar barangkali. 100 kali satu hari ngaku muslim, kelakuan macam Yahudi, kafir juga depan Allah kita. Jadi Islam itu bukan cerita saja, cuma ngaku itu bukan itu. Tawassul bisabar, sabar. Kenapa sabar? Sebab menegakkan kebajikan itu pasti banyak tantangan. Bukan cuma kita. Nabi turun di stempel ketuhanan itu. Muhammad kau turun sebagai rasul terakhir. Fungsi kau Habibullah, kekasih Allah. itu pun masih banyak tantangan. Bukan tantangan dari luar, dari dalam juga banyak tantangan. Jadi biasa. Makanya bapak-bapak dari pada bangga jangan suka bilang gini sama kiai, alah nasihatin orang anaknya aja nggak bener. Ya. Nabi pamannya begitu kafir, biang kafir paman Nabi itu. Malah kalau Nabi mah anaknya istrinya kafir. Betul. Nabi Ibrahim bapak aja kafir. Sama Allah bilang ya narkuni bardan wasalaban ala Ibrahim. Itu ayahnya itu gitu. Nabi Muhammad pamannya. Jadi dalam menegakkan kebajikan dibutuhkan kesabaran. Allah tidak pernah akan bertanya hasil. Yang Allah bertanya kepada kita proses. Gak akan ditanya orang Padebangan begini, sudah berapa orang Padebangan kamu islamkan? Allah tidak akan tanya itu. Tapi Allah pasti bertanya, apa upaya kamu mengajak orang ke dalam Islam? Jadi kita gak sesak jadi kiai yang pendakwah kalau begitu. Tapi kalau kita Pak Ustaz udah ajarin di masjid ini subuh cuma dua sab gitu ya. Ya subuh dua sab. Kita ajarin segala macam yang ngaji sekian-kian juga. Jangan kecewa itu. Kalau di kebaikan itu ada di tengah-tengah kekurangan. Jadi begini. Surga itu ada di tengah-tengah kemaksiatan. Kalau kita ngomong kebaikan di masjid, bukan sesuatu yang aneh. Coba ngomong kebaikan di tengah-tengah orang maksiat. Baru itu pahlawan itu. Kalau kita ngajar sekedar RT gitu, kita bilang, ayo Pak, kita kembali kepada Islam yang benar. Bukan pejuang, bukan mujahid besar. Di hadapan menteri kita bilang, Pak, agama yang paling menyejukkan hati dan indah Islam. Baru itu pejuang namanya. Kita kan selama ini bukan begitu. Kalau ngomong di luar gede cerita aja. Berhadapan dengan realita, argumentasi, dibutuhkan keberanian, kita kehilangan keberanian. Jadi hidupnya kadang-kadang tawasul bisabar. Sekali waktu mendaki, menurun, meleleh, berkelok-kelok, perkara biasa. Waktu kita jalan kadang-kadang kadang kiri bunga melati, ada anggur, ada apple, ada fir. Nikmatilah itu. Syukurlah kepada Allah. Tapi sekali waktu dihadapkan kepada sebuah kenyataan yang pahit dalam hidup, terima. Kalau sudah kebenaran datang, jangan mundur. Kalau guru saya Buya Hamka bilang, mati terbakar api takwa dan kebenaran, jangan pernah gentar hidup. Harus begitu hidup itu. Tawassul bisabar. Ya butuhkan kesabaran. Surga itu ditempatkan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar dengan segala kehidupannya. Jadi, coba jadi dia orang sabar. Orang-orang sabar itu gak punya beban hidup. They're nothing to lose. Gak punya beban hidupnya sama sekali. Orang mau berkata A, mau berkata B, mau, dia mau dipuji-puji, dia mau dicaci maki, dia gak akan marah. Dia sabar aja. Itu ciri orang sabar dan ikhlas. Kalau bapak-bapak dipuji orang hatinya bangga, dicaci orang hatinya mengecil, bapak tidak ikhlas berjuang. Itu maksudnya ya. Orang pejuang yang mukhlasin, yang hatinya kayak kaca, dipuji dan dicaci maki, tidak punya bekas di hatinya. Sama saja itu. Dia orang mau puji, bekas pujian orang itu apa sih hasilnya sama kita? Tidak ada apa-apa juga. Betul. Orang mau caci maki, bekasnya apa sama kita? Tidak ada apa-apa juga. Orang mau caci, orang mau maki, katakan saja alhamdulillah rabbil alamin. Orang caci maki kita, dosa kita diambil. Orang puji-puji kita, itu enggak bertambah pahala. Itu soalnya dalam dunia kiai, para kak kami, kami tidak kenal puja-puji itu. Salah ya salah, benar ya benar. Itu tugas kita. Cuma jangan jadi provokator. Yang salah betul jadi provokator. Betul. Sampaikan dakwah dengan mau'izu hasanah. Kalau bagi orang-orang pandai, mujadalah billati ahsan. Discuss, murakarah dengan orang-orang pandai. Kalau begitu kita menampilkan Islam, merefleksikan Islam di tengah-tengah tahun baru ini, orang akan berkata, oh indah Islam kalau itu. Indah Islam. Saya melihat di Palestina, ya, saya melihat di Jordan, orang-orang memperingati tahun baru itu kok begitu bermakna. Dia di banyak pihak orang bermakna. Mari di Indonesia sebuah negara amanah Allah yang diharapkan jadi pemimpin umat nanti ini. Amin. Yuk kita refleksikan tahun baru kita dengan cara-cara yang bajik dan beramal saleh. Baik, Ustaz. Kita akan dalami nanti Pak Kiai lebih jauh tentang hal itu. Namun saya berikan kesempatan dulu pada Bapak yang telah hadir di studio untuk bertanya. Silakan, siapa yang pertama, tolong sebutkan namanya Bapak. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Naiman dari Majelis Taklim Nurul Huda Pademangan Barat. Silahkan, Pak. Saya akan menanyakan mengenai iman, Pak. Iman itu kan kadang-kadang pasang surut. Betul. Bagaimana caranya supaya iman ini agar tidak menurun, agar tetap, yaitu meningkat. Amalan-amalan apa saja yang kita akan lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan lagi, silakan Pak, tolong sebutkan juga namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Suherman dari Majelis Taklim Nurul Huda. Silakan Pak. Yang saya ingin tanyakan, negara kita kan sering musibah, Pak ya. Betul. Gunung Merapi pernah meletus, bencana alam di mana-mana. Apakah itu peringatan dari Allah karena pemimpin kita sudah zalim, apa hanya peringatan pada masyarakatnya gitu, Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua dulu ya. Dua dulu. Pertama Pak Haji Naiman. Pak Haji Naiman. Ya. Pak Haji Naiman kawit di Sunda. Sunda. Ini kalau kaji orang Sunda begitu. Jadi Pak Haji Naiman, ada tiga kalau iman kita mau kokoh. Pertama, jangan suka makan barang haram. Darah dan daging yang tumbuh dari barang haram tidak mungkin khusyuk ibadah. Jadi kalau seseorang terkontaminasi barang haram, darahnya haram, dagingnya haram, itu sholat tidak mungkin khusyuk itu. Kalau kita sholat sujud lupa kepada Allah, tolong periksa makan apa selama ini. Salah kalau ada orang berkata gini, sekarang gara barang halal yang haram aja susah dicari. Betul, banyak sekali itu perkataan seperti itu. Dalam wawasan Islam tidak dikenal diri itu. Saya halal nanti berkah. Terus yang kedua, kalau iman ingin baik, perbanyak salat malam, qiyamul lail, tahajud. Bisa 8 rakaat, 8 rakaat, tidak bisa 4 rakaat, witir 3, tidak bisa 2 rakaat, witir 1. Tapi tahajud jangan lepas. Nabi berjuang tidak pernah kalah, kecuali waktu itu Uhud satu kali ya. Itu bukan kalah, mundur mengatur strategi baru. Ya bukan al-firru anizzafi, bukan itu. Modal Nabi itu satu, tidak pernah lepas tahajud. Ya sekarang orang bukan tahajud, mana tahajud? Pak Haji pakai biji putih gak pernah tahajud, tapi bijinya putih artinya hitam. Ini mana yang tahajud sekarang? Para pejabat itu juga tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. Malah kiai-kiai kita bukan tahajud diperbanyak, bini diperbanyak. Gimana jadinya itu? Jadi gak maju-maju kalau saya begitu. Yang dibicarakan iman juga kemana-mana. Bahwa kemudian seseorang punya istri karena akibat uzur syar'i itu soal lain itu ya. Itu punya soal lain itu. Yang ketiga, kalau ingin iman bertambah kokoh, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Jadi zikir bukan cuma di lidah. Setiap memandang sesuatu jangan lupa Allah. Jadi bagi mukmin sejati, kalau memandang sesuatu yang indah, di balik pandangan itu kita melihat gunung indah. Dia orang-orang beriman yang benar tidak melihat gunung itu. Di balik gunung itu siapa Allah? Melihat laki-laki gagah itu yang kita lihat di balik yang gagahan itu. Melihat wanita cantik yang kita lihat bukan auratnya, tetapi di balik itu yang menciptakan orang cantik itu Allah. Melihat orang pandai, kita kagum pada kepandaiannya, di balik kepandaian itu Allah. Kalau begitu cara hidup, iman kita kan akan turun, naik terus. Yang sekarang ada kan sebaliknya, bukan itu. Nah, kalau memang memandang sesuatu cuma sekedar astagfirullah, astagfirullah, bukan begitu. Bahwa agama mengajarkan melihat sesuatu yang sangat indah, kita berkata subhanallah, itu iya itu. Begitu dengar ayat tentang yang indah-indah itu kan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailal haram ila al-aqsa alladzi. Itu kan ayatnya begitu. Tapi di balik itu semua, hati kita harus tergerak. Maha besar Engkau ya Allah. Begitu. Kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita selucu main-main lincah kayak butterfly gitu, kayak kupu-kupu. Kita mesti bilang alhamdulillah ya Allah subhanallah. Itu lain kan. Bukan cuma sekedar kumpul di sebuah tempat zikir bersama-sama dengan alasan zikir akbar. Bukan itu. Bahwa zikir akbar perlu iya, tapi jangan berhenti sampai di situ. Lalu yang kedua, tadi Pak Herman atau gimana yang kedua? Pertanyaan beliau masih ada. Amalan apa yang harus dilakukan untuk bisa menjaga konsistensi keimanan itu biar tetap langgeng? Amalan-amalan yang senantiasa harus dijaga supaya iman kita tetap kokoh. Pertama, amalia sosial. Jadi kalau punya harta, harta itu memang dimanfaatkan di jalan Allah dan Rasulnya. Kalau punya usia, usia itu untuk Allah dan Rasulnya. Kalau punya pandangan, pandangan itu untuk Allah dan Rasulnya. Jadi seorang mukmin yang berjalan keluar rumah, itu tujuannya satu, saya akan ibadah. Dia nyari rezeki, itu akibat ibadah saja. Dia sayang sama istri, itu bukan sayang karena syahwat, tapi ibadah. Istri itu apa sih? Kalau bukan karena hadis Rasul mengatakan begini, laki-laki yang paling mudah masuk surga ialah suami yang paling pandai sayang pada istrinya. Kalau bukan karena hadis itu, kita gak mau sayang sama istri. Ngapain kita sama istri? Repot-repot amat. Orang-orang gila-gila kayak kita ini kan mesti laku di mana-mana. Kenapa kita sayang kepada istri? Allah menyuruh itu. Kita sayang ke anak. Kenapa? Karena itu amanah Allah. Kalau bukan amanah anak itu amanah Allah, maka ada hati berulang jantung kadang-kadang. Itu kenapa? Nah, karena itu jadi niatkan semua lillah wa fillah. Kalau pakai bahasa Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, dalam rangka idza'a marbutillah. Itu udah dalaman ngajinya lah. Dalam rangka ibadah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak. Yang kedua tadi Pak Edi Syahirman tadi, musibah yang datang silih berganti di negara kita ini merupakan peringatan dari Allah itu kepada para pemimpin yang tadi sudah melenceng atau kepada masyarakat di sekitar yang terjadi musibah tersebut. Sebuah kehidupan yang zalim yang terjadi pada sebuah negara, kata Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Abbas, kalau ngaji buku tafsir Ibnu Abbas ketemu itu, Allah menurunkan tiga hal. Pertama, tiga hukuman. Pertama, hukuman dari atas, para pemimpin yang tidak amanah. Pemimpin yang tidak amanah, jangan lupa itu hukuman pada kita itu. Yang kedua, para elit yang sengketa, tidak jelas apa yang dipersoalkan. Sekarang coba lihat para elit, statement-statementnya tidak ada dalam kamus-kamus ilmiah. Kadang-kadang para elit ngomong kita pusing tuh. Yeah. Ini yang ngomong tukang beca apa anggota dewan sini. Rebutan simpati para pemain bola misalkan gitu ya. Iya. Ribut. Dan semua urusan diperpolitisir buat kepentingan-kepentingan golongan. Betul. Berbangsa itu bukan begitu berbangsa itu. Berbangsa itu yang bikin negara. Bukan diri, bukan keluarga. Mungkin diri lebur kepada negara itu. Tapi itu kebutuhan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Ya hubbul wathan minal iman itu di situ tuh. Cinta tanah air merupakan bahagian dari iman tuh. Syekh Muhammad Abduh itu. Itu reform dari Mesir. Lalu hukuman yang ketiga, apabila sebuah masyarakat jahil, zalim, hukuman yang ketiga, rakyat akan menjadi pencuri, pembakar, perusak, fitnah memfitnah, saling riba satu dengan yang lain. Sekarang kejadian semua itu. Tiga-tiganya kejadian di masyarakat kita. Jadi teguran ini bukan hanya buat pada rakyat, terutama pada para pemimpin. Ini kita sedang bicara di TV ya. TV itu kan alat pendidikan, alat kebudayaan. Sekarang kita nonton TV, tidak terdidik keluarga kita. Kita ngomong di TV ini sekarang. Betul. Mudah-mudahan program acara kita ini beda. TV hari ini lain lah. Bagus lah. Ini kan memang kepentingan media, media umum ya, kebajikan. Kita nonton TV, anak kita cemas. Kalau anak kita nonton TV, ini selesai nonton jadi bajikan gak anak kita deh. Kita khawatir gitu dengan nontonnya sekarang. Mestinya kan tidak begitu. Jadi yuk semua kita mulai sekarang, coba kita jaga diri baik-baik. Dalam agama kita gak usah cerita begini, aku salah karena si anu sih, gak boleh. Karena pemerintah kita gini, karena masyarakat kita gini, karena rumah tangga, jangan begitu. Ibda binafsik, masing-masing mulai dari diri kita masing-masing. Jadi orang Pademangan jangan begini, gini, ah gak apa-apa kita gitu, orang Pademangan rata-rata juga begini. Jangan begitu, gak baik gitu. Orang Padebang langsung berkata gini, dunia boleh rusak, aku tidak boleh. Begitu tuh, baru umat yang di akhiratkan inah santum bah santum lian fusikum. Kalau kamu baik, baik itu buat kamu, bukan buat orang. Wa inna satum falaha. Kamu jahat, ujung tombak kejahatan juga buat kamu juga. Jadi baik, ya buat kita. Buruk, ya buat kita. Jangan suka berpikir, alah, baik kurang-kurang sedikit, sudahlah. Tidak, agama tidak boleh. Baik, Pak Edi Sirman dan Pak Haji Naiman, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Sebelum kita jeda lagi, Pak, ada yang satu hal yang saya ingin dalami tentang sabar tadi. Sabar itu kan di tengah masyarakat kita punya persepsi menerima saja apa adanya, apapun yang diberikan Allah kepada kita. Apa memang begitu makna sabar yang sesungguhnya? Tidak. Sabar itu berusaha kuat keluar dari kesulitan. Orang yang sabar sejati, dia mujahid sejati. Makanya kalau mengartikan jihad, jangan perang melulu. Kalau jihad perang, jihad betul. Itu jihad itu sungguh-sungguh. Orang yang sedang mendapat kesulitan, dia fight dengan kesulitan, dia keluar dari kesulitan. Harus sabar. As-sabru 'inda sadabatil ula. Sabar itu dibutuhkan pada pukulan yang pertama. Jadi keluar dari kesulitan. Umat Islam yang berleha-leha, tidak mau hidup kaya raya, dia tidak sabar. Sabar bukan begitu. Kita punya harta, orang ngajak maksiat, kita berjuang, tidak, aku tidak maksiat. Hartaku buat fakir miskin, itu sabar. Subhanallah. Kata orang, yuk kita berjudi, kita bilang tidak, hartaku buat anak yatim, itu sabar. Jadi bukan sabar itu diam, itu bukan. Kalau agama punya prinsip, jangan istirahat sebelum bekerja. Jangan istirahat sebelum bekerja. Sebab orang-orang yang beristirahat sebelum bekerja, dia sedang mengundang kegagalan dalam hidup. Itu prinsip agama itu. Kita kan enggak. Orang Islam ini istirahat terus tiap hari. Jadi hidupnya itu miskin-miskin. Padahal dalam agama kan, idza mata adam min qata amalu illa min thalath. Mati anak Adam putus segala amalnya kecuali yang tiga. Pertama shadaqatun jariyah. Disuruh kaya itu. Betul. Ilmu yuntafa'u bih. Suruh jadi ilmuwan, intelektual. Awalul Rasul ya Allah punya keturunan yang bagus. Kalau pakai bahasa Quran, gulamin halim, anak yang mampu menjalin kemampuan rasio dengan akal budi. Nah tiga-tiganya kita enggak pernah kita amalkan. Ustaz-ustaznya ceramahnya cuma terus-terus kalau anak ada meninggal, putus amalnya ke tiga-tiga. Muter ke situ, jadi agama tidak maju kalau begitu cara kita berpikir. Dan tidak didalami aspeknya, kenapa kita harus bersedekah dan lain sebagainya. Iya. Baik, Pak Kiai, kita akan lanjutkan lagi setelah kita jeda lagi, Pak Kiai. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita ingin memahami lebih jauh tentang makna sabar, tentang makna kebenaran, kemudian tentang seperti apa kita harus beramal soleh. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan setelah informasi yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Kita masih berbincang tentang refleksi diri menjelang pergantian tahun ini bersama guru kita Bapak Dr. K. Haji Anwar Samsi. Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Baik Pak Kiai, kita akan lanjutkan Pak Kiai. Tadi terhadap empat hal, kesabaran tadi sudah dijelaskan. Nah tentang amal soleh nih Pak Kiai yang kita ingin tahu lebih jauh gitu ya. Kita terkadang ngiri terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kok kenapa orang-orang yang mohon maaf notabene yang punya harta, punya materi yang banyak, itu lebih kepada orang-orang yang tidak beragama kita gitu ya. Bahkan kita berpikir bahwa jangan-jangan karena faktor itu mereka bisa kaya gitu. Nah apakah memang ketika bisa melakukan amal soleh yang banyak tanpa diikuti dengan sebuah keimanan, bisakah dikatakan itu sebuah amal soleh? Oke, ada dua hal yang kita harus pahami betul kalau pakai wawasan Islam. Pertama ada istidraj. Istidraj itu sebuah kelebihan materi, kekayaan yang Allah ulurkan kepada orang-orang yang musyrik. Jadi kalau orang hidupnya naik, kaya raya, belum tentu ridho Allah itu. Jangan-jangan satu saat akan kucabut dan dia jadi orang yang sengsara sesengsara-sengsaranya. Atau Allah berikan jabatan pada seseorang, naik tinggi jabatan, untuk dalam waktu tertentu dijatuhkan sehina-hinanya. Sejarah anak manusia di Indonesia sekarang sedang mempertontonkan itu semua kepada kita. Betul. Betul, dan istidraj itu. Lalu jangan pernah kita berpendapat bahwa kekayaan itu hanya ke sejumlah materi yang berada pada diri kita. Ketenangan jiwa. kita boleh punya rumah bagus ya 1 hektar, dalam rumah kolam renangnya 4, air putih, biru, hijau, darah muda gitu. Lalu punya tanah sertifikat banyak, punya uang di bank sekian triliun, kita boleh miliki dunia. Tapi kalau yang satu tidak punya, sengsara kita. Apa yang satu itu? Ketenangan hati dalam itu. Orang suka lupa itu. Dianggapnya kalau hidup mewah gitu, gemerlapang, dia kaya raya. Tidak. Di Perumnas orang jam 10 malam sudah tidur. Di hotel-hotel mewah perempuan jam 3 pagi belum tidur, sedang pesan banana split. Kenapa? Hatinya tidak tenang hidupnya. Dan kalau dia memberi ketenangan, membeli dengan harta berapapun dia bawa. Saya pernah jalan ke pesantren, membawa orang yang sangat berkedudukan, sangat terhormat. Sebelum sampai ke pesantren saya, si bapak tadi nangis. Saya bilang, why? Kenapa nangis? Dia bilang, Pak Anwar, saya mau beli apa bisa hidup ini. Mau makan di restoran manapun kita bisa. Saya kok gak bisa. Saya lihat petani itu kok makan di pinggir pematang sawah. Apa bahasa Jerman itu galengan gitu ya. Ini gak galengan. Di pematang sawah. Begitu nikmat. Aku kehilangan kenikmatan. Dia harta banyak, jabatannya tinggi. Nah, gitu. Jadi artinya, saya juga banyak melihat para pejabat yang soleh. Saya banyak sahabat para pejabat ya. Dia tidak pernah ngomong Islam sekalipun, tapi solehnya bukan main. Subhanallah. Itu kalau saya bilang ini, Pak, anak yatim saya mau kebunan 1000. Sudah buru-buru tuh. Berapa Pak Anwar butuh? Kalau Pak, anak yatim ke pesantren saya kebocoran, berapa Pak Anwar? Banyak itu Pak, para pejabat, saudara-saudara saya soleh-soleh, baik-baik, bukan main. Tidak pernah bicara apapun. Malah saya pernah sekali, saya punya anak yatim 53, anak-anak jenius, Pak. Soleh-soleh. Sekali waktu harus masuk semesteran, saya sedang tidak punya dana. Di tengah jalan saya di stop oleh orang yang pakai Jaguar pulang Golf. Dia bilang, Pak Kiai tidak kenal saya. Saya kenal Pak Kiai. Saya titip buat anak-anak. Wah, tahu dikasih berapa saya? 500 juta. Subhanallah. Jadi orang-orang soleh itu banyak yang tidak banyak bicara, tapi soleh betul. Mereka juga banyak itu. Banyak soleh yang begitu. Nah, mari kita merefleksikan amal-amal soleh dengan hati yang ikhlas. Jadi nanti Allah berikan segala sesuatu juga indah. Jadi ada pertama istidraj. Allah memberikan sesuatu, cuma sekedar mengulur untuk beberapa hari saja. Banyak sekarang begitu tuh. Ya. Orang naik jadi pejabat, sebentar sudah. Ujung-ujungnya penjara ya. Orang naik jadi orang kaya, sebentar-sebentar sudah sengsara, luar biasa. Itu sama istri dekat. Nah, orang-orang yang beramal soleh dengan ikhlas tidak begitu, hidupnya barokah. Hidup barokah sedikit tapi cukup, banyak bisa nyimpan buat ibadah. Yang dia pikir cuma satu, ini harta amanah. Yang namanya sarakah itu meletakkan harta di hati. Jadi kalau kita meletakkan harta di hati, kita merasa harta itu milik kita. Betul. Tapi kalau harta kita simpan di bank, harta itu amanah Allah kepada kita. Lain itu, saya mohon maaf ya, putar-putar kemana cari agama yang benar Islam juga. Cari buku, bongkar literatur ilmiah itu, yang benar Quran juga. Baik, artinya kalau sudah menonton program ini jangan cari yang lain-lain, ya, carilah yang di sini saja. Perdalam yang ada ya. Baik, oke, okay. Kita berikan kesempatan lagi kepada bapak yang ingin bertanya. Silahkan Pak, tolong sebutkan kembali namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Kepada Bapak Kiai, saya mengajukan satu pertanyaan. Mohon maaf Pak, namanya dulu Pak. Nama saya Supeno Sumadi dari Majelis Taklim Nurul Huda pada Malang. Silakan Pak Supeno. Yang ingin saya tanyakan, kita ini kadang-kadang tidak menyadari bahwa kita sebagai seorang pemimpin, ya terutama dalam rumah tangga dan diri pribadi. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Kiai, tanggung jawab kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga sampai sejauh mana di hadapan Allah? Ini dalam lingkup yang kecil. Dan bagaimana tanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin negara atau pemimpin wilayah di hadapan Allah yang menyengsarakan masyarakat atau warganya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supeno. waktu kita terbatas nih Pak Kiai, cuma satu mungkin kayaknya yang bisa. Jadi bagaimana kata beliau, terkadang itu kita tidak sadar sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, sejauh mana tanggung jawab kita kepada Allah, terlebih kepada seorang pemimpin yang menyengsarakan masyarakatnya ini gitu. Seperti apa Pak Kiai, silakan. Waktu kita berapa menit itu dulu? Kurang lebih sekitar 5 menit lagi lah. Oke. Supaya bisa tuntas. Ya. Di akhirat nanti banyak laki-laki masuk neraka. Bukan karena dia tidak sholat, bukan. Karena istrinya tidak sholat. Jadi, kalau soal laki-laki tidak sholat, dia ke neraka, gak usah seminar. Pasti itu. Yeah. Istri kita tidak sholat, yang diseret malaikat-malaikat neraka pertama kita, suami. Hati-hati, nikah itu gampang. Habis nikah bukan perkara kecil urusannya. Kalau anak kita dalam genggaman kita sebagai pemegang amanah tidak melaksanakan ibadah, wahal hak dan dia sudah balir, maka dosa pertama yang ditulis oleh malaikat malaikat rakil atid adalah pada orang tuanya. Banyak orang tua yang mendapat kesengsaraan di akhirat justru karena keluarganya, bukan karena dirinya, banyak itu. Saya sebagai pendakwa, saya sibuk di luar, tapi saya juga sibuk urus anak-anak. Kalau saya memimpin pesantren semua. Banyak orang kemudian yang dikira kalau dirinya sudah baik, selesai sudah. Tidak. Islam itu dituntut bukan cuma soleh pribadi, soleh sosial. Kalau sudah diri baik, masyarakat tidak baik. Kita tidak lepas tanggung jawab itu. Akan ditanya di dalam masyarakat yang ada. Ini sekarang kita jadi orang tua, jangan pun di masyarakat, nikah saja gak beres. Coba, nikahkan anak, zuhur gak sholat, asar di gedung, maghrib bersolek, isya menerima tamu, subuh kesiangan. Habis nikah jadi kafir dua-duanya. Alhamdulillah. Itu baru nikah. Belum kesad aja itu. Belum perjalanannya. Nah, orang tua itu tanggung jawabnya tidak terbatas. Kebaikannya pun tidak terbatas. Kalau bapak punya anak, anak belum balik, masih kecil ya, dibawa ke Ka'bah, tawaf. Bapak pesta di Ka'bah. Lebaik Allahumma laka lebaik, lebaik Allah syarikalah. Anak itu gak dapat pahala. Pahalanya buat ayah dan ibunya. Anak bapak ajak sholat. Dia tidak dapat pahala. Yang pahala itu bapak dan ibunya. Kenapa dia diajar agama? Supaya lidahnya tidak keluh waktu balik datang membaca ayat. Tetapi kalau begitu anak penginjak dewasa tidak kenal agama, dalam genggaman kita itu anak dalam amanah, orang tuanya kena dosa semuanya. Yang begini-gini gak pernah kita ngaji. Kita ngajinya bertuharo, itu ngaji bab wudu 18 tahun gak beres-beres. Gak ngerti ya. Ngaji bab wudu saja itu gak beres-beres 18 tahun. Kenapa tidak meningkat sih ngaji itu? Pakai kurikulum gitu. Jadi yang bernama tanggung jawab apa, sejauh itu kita diberikan tanggung jawaban. Kalau kita mimpin keluarga saja sebesar itu tuntutan Allah kepada kita, apakah lagi memimpin masyarakat? Itu sebabnya orang-orang alim kalau dapat jabatan, bukan sujud syukur. Dia begini, astagfirullahaladzim. Kenapa? Dengan jabatan itu dia diminta pertanggungjawabannya sangat berat. Dosa diri saja belum tentu selesai, dosa masyarakat lagi. Tapi memegang jabatan juga bisa dapat pahala besar. Kalau jabatan itu dimanfaatkan untuk beramal saleh sekuat tenaga. Yang miskin kita angkat derajatnya, anak-anak yatim kita sekolahkan, ibu-ibu yang sengsara kita bantu, masyarakat kita sejahterakan kehidupannya, kebajikan kita tegakkan di tengah-tengah kehidupan, itu lebih besar pahalanya. Tetapi begitu kita mempermainkan kebenaran, bukan cuma masyarakat, ulama bermain-main dengan kebenaran, lebih dulu ulama masuk neraka daripada orang-orang musyrik. Jadi jangan mempermain-mainkan kebajikan itu. Kalau jadi pemimpin, niatkan buat ibadah. Jangan terus berpikir begini, oh kalau gitu orang Islam tidak jadi pemimpin, salah itu. Berpikirnya mesti positif. Aku jadi pemimpin dan aku pemimpin orang yang beramal saleh. Gitu. Aku jadi bapak dari keluarga yang saleh. aku jadi keluarga, keluarga bahagia dari orang-orang yang saleh. Itulah tuntutan kehidupan. Baik, Pak Sono, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Pak Kiai, sebelum ditutup dengan doa, mungkin sedikit diberikan sebuah kesimpulan. Seperti apa kita harus merefleksikan diri kita menjelang akhir tahun ini, Pak Kiai? Para pemirsa TVRI di seluruh tanah air, dia termasuk di Malaysia, di Singapura, di Sydney, kita juga tertangkap. Kami keluarga besar TVRI, Televisi Republik Indonesia, menyampaikan selamat tahun baru. Mudah-mudahan tahun-tahun datang kehidupan diri kita, keluarga kita, bangsa kita sejahtera dan kita menjadi bangsa besar di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu kepada umat khusus, saya ingin menyampaikan pesan, mari kita memperbanyak zikir, tazkir, tahmid, tahlil untuk mengisi acara tahun baru ini. Dengan demikian cara kita mengisi pergantian tahun benar-benar terpuji di sisi Allah, dan itu yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Selamat tahun baru saudara-saudaraku. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, kami tengadahkan tangan kehadiratmu dengan keyakinan kata akan berjawab, gayung akan bersambut. Sambutlah doa yang tidak kami panjatkan. Rabbana, kami panjatkan doa kehadiratmu, jadikan kehidupan kami kehidupan sejahtera. Keluarga kami keluarga sakinah, bangsa kami yang bangsa yang penuh dengan cinta dan kasih sayang yang tegak di antara kami semua. Rabbana, apabila syakarat tiba nanti, jadikan iman Islam saja pendamping kami menghadap kepada Engkau. Apabila ajal telah waktunya datang, jangan sampai Kau cabut nyawa dalam keadaan suul khatimah. Sebab itu seburuk-buruk cara kami kembali kepada Engkau. Doa para nabi pasti Kau terima, doa orang-orang saleh akan Kau kabulkan. Kalau hanya orang saleh dan para nabi saja yang doanya Engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa, kepada siapa harus berdoa? Ada kata doa-doa kami selalu Engkau terima, sungguh kami jadi makhluk-Mu yang beruntung. Tapi ada kata doa yang kami panjatkan selalu Engkau tolak. Langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak. Kau harapan kami satu-satunya. Rabbana, sejahterakan kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara yang sangat kami cintai, Republik Indonesia ini, dari segala musibah yang kami tidak kehendaki. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai, terima kasih banyak telah berbagi lagi buat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dan dengan kesempatan kita bisa lanjutkan lagi perbincangan yang menarik ini. Bapak dari Majelis Taklim Nurul Huda dari Pademangan Barat, Jakarta Utara juga terima kasih telah berkenan hadir kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa lanjutkan perdiskusian kita ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa refleksi diri merupakan sesuatu hal yang harus kita laksanakan, terlebih ketika kita menghadapi pergantian tahun ini. Sejauh mana kita bisa merefleksikan diri kita agar bisa menjadi yang terbaik, sehingga kita menjadi orang-orang yang unggul nanti, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Rahmat Jasmuri untuk diri dari hadapan Anda, kami juga menyampaikan selamat tahun baru, mudah-mudahan tahun esok lebih baik dari tahun sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.